Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah jami'an barakallahu fikum. Kemarin kita telah membahas tentang qiraat dan menyebutkan satu hadis dari hadisnya Shu'aib ibn Sinan Ar-Rumi. Hadisnya dhaif, tapi maknanya dinyatakan benar oleh para ulama. Maka na'am warakallahu fikum, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, kita akan na'am warakallahu fikum membaca terlebih dahulu hadisnya Shu'aib bin Sinan Ar-Rumi. Nah, man hafdhal hadis falyaqra. Lanjutkan. Qal mu'allifu rahimahullah wa an hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu. Hakim ibn Hizam termasuk tujar sahabat. Nah, dia yang termasuk meriwayatkan hadis la yabi ma laisa indak. Nah, ketika beliau dipeseni orang barang, ya, kemudian dia dalam keadaan barang itu tidak ada padanya. Nah, marakalah kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, maka dijawab, la tabi' ma laisa indak. Ya, jangan engkau menjual sesuatu yang barang yang tidak ada padamu. Nah, marakalah. Khalifat indah marahmu. Ini Hakim bin Hizam. Beliau ini na'amaraqallahu fikum keponakannya Khadijah bintu Walid. Beliau inilah yang menghadiahkan kepada Rasul ya Zaid bin Harithah. Bukan bahwa menghadiahkan Zaid bin Harithah kepada Khadijah, Kemudian Khadijah menghadiahkan Zaid bin Haritsah kepada Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah SAW mengangkatnya jadi anak. Sampai kemudian turun ayat berkaitan dengan apa? Dengan keharusan kita menisbahkan anak kepada orang tuanya. Maka kemudian kembali lagi Zaid bin Haritsah. Hakim bin Haritsah radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang akhir-akhir masuk Islam. Ya. Walaupun rahmah rahmukumujian barakallahu fikum, padahal demikian dekatnya hubungan beliau dengan Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, keponakan dari istrinya dan memiliki hubungan yang dekat dengan apa? Dengan keluarga Nabi alaihi salatu wasalam. Toh demikian ya. Menerimanya ia terhadap ajaran Islam baru setelah na'amarakallahu fikum Fathu Mekah. Na'amarakallahu. Itu diambil faedah bahwasanya na'amarakallahu fikum al-hidayah biadillah. Hidayah itu tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu hidayatul taufiq. Hidayatul qabul wal ilham. Khalifatul rahmarah ujian barakallahu. Yaitu seorang di. Ya. Beri. Na'amarakallahu fikum penerimaan padanya terkait dengan al-haq enam hidayatul taufik. Ikhwan fillah, wa hadza haqqun khasun lillah. Hak khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya Allah sajalah yang bisa memberikan hidayah taufik. Kita mungkin bisa memberikan penjelasan-penjelasan. Kita mungkin bisa memberikan pengarahan-pengarahan. Tetapi na'amarakallahu fikum, seorang menerima penjelasan tadi, seorang menerima pengarahan tadi, itu tergantung hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik. Banyak banyak kita na'amarakallahu fikum mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hidayatul taufik maupun hidayatul irsyadul bayan. Dan termasuk hikmahnya Allah, termasuk rahmatnya Allah, termasuk perhatiannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya kaum muslimin. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi kita semuanya di dalam sehari untuk minta hidayah sebanyak 17 kali. Disadari atau tidak. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala na'amarakallahu fikum mengingatkan hendaknya yang semacam itu masuk dalam agenda niatan kita dalam ibadah kita kepada Allah terkhusus sholat. Ya. Kadang-kadang kita mengatakan ihdinash shiratal mustaqim hanya sekedar na'amarakallahu fikum, ya, kebiasaan yang berlalu gitu. Tanpa ada apa? Ya, hudurul qalb, hadirnya hati, ya, untuk minta puasnya itu adalah permintaan kita kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita. Juga na'amarakallahu fikum ketika kita na'amarakallahu fikum duduk di antara dua sujud na'amarakallahu fikum. Mungkin kita sering yang kita baca sebenarnya Rabbi Ufili ya. Tapi ada di antara na'amarakallahu fikum ya, zikir yang diasarkan dari Nabi alaihi salatu wasalam ya, tidak hanya itu. Rabbil firli warhamni wahdini. Na'amarakallahu. Ya qarifitullah marhamatul barakallahu. Itu juga berisi tentang permintaan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakim Ibnu Hizam, seorang sahabi tujar, dia adalah pedagang. Ya qarifitullah marhamatul barakallahu. Lah di antara na'amarakallahu fikum bukti. Ya, bahwasanya beliau ini adalah pedagang tulen. Na'warakallahu wikum. Anau kana yastaritu ala rajul. Bahasanya dulu. Hakim Ibn Hizam. Termasuk dari na'warakallahu wikum. Bagian dari bisnisnya. Sampai dia na'warakallahu juga bisnis. Menjalankan hartanya sendiri. Dengan dia safar. Ya. Jualan. Kadang ke Yaman. Kadang ke Syam. Sebagaimana kebiasaannya orang-orang Quraisy, ya, beliau juga barakallahu fikum biasa memberikan hartanya kepada orang lain dijadikan sebagai modal dengan akad mudharabah. Lah beliau itu punya kebiasaan kalau ngasihkan uang modal kepada orang lain beliau memberikan syarat. Nah ini yang akan kita bahas pada pembahasan kita kali ini, yaitu asyurut fil mudharabah. Kan kemarin kita sudah bahas ya, syurutul mudharabah. Apa ya kemarin? Puasnya la barakallahu fikum ya fi juz'in musya'in ma'lum. Kan itu ya, barakallahu. Jadi mudharabah yang nanti akan dibagi itu pada bagian yang musya', yang masih itu, masih belum, masih mubham, yang belum terbagi tapi maklum. Ya kan ya. Kalau ini tentang maramukmuz. Jadi untuk apa rubhunya, apa keuntungannya itu atau bukan muayyan. Di musya na maraklaw. Kalau ini tentang maramukmuz maraklaw. Lah, kalau ini na maraklaw berkaitan dengan syurut fil mudharabah. Boleh enggak seperti itu? Ini nama pembahasan kita. Jadi ada syurutul mudharabah, ada syurut fil mudharabah. Ada syurutul baik, ada syurut fil baik. Nah, warakallahu aja. Sudah kita sebutkan kemarin nama. Kalau syurut fil baik ada taradhi dan lain sebagainya, nah warakallahu fikum ya. Kalau syurut fil baik ya tergantung dua orang yang saling apa? Melakukan akad, nah warakallahu fikum. Ya, yang jelas nah warakallahu fikum tidak masuk dalam syartun ahalla haraman ya wa harrama halalan. Kalau semacam itu na'amaraqlah, enggak boleh syarat semacam itu. Karena Rasul mengatakan, kullu syartin laysa fi kitabillah, fawa batil. Setiap syarat yang tidak ada na'amaraqlah, ketentuan dari Al-Quran, maka itu batil. Yeah. Dan syarat yang tidak ketentuan dari Al-Quran, itu semua syarat mukhalifun limuqtadil aqad. Itu syarat na'amaraqlah. Ya, enggak boleh. Bukan ibit mbahmud, masuk ini na'amaraqlah. Ya. Yeah. Syurut fil mudharabah. Kalau ada am syarat yang mukhalifun bi muqtadil aqad ya, enggak boleh dilaksanakan. Syaratnya batil. Qari bi tah marah mukmujan barakallahu fik. Sekarang syaratnya apa yang dibikin oleh Hakim Ibnu Hizam kepada orang yang mengambil hartanya sebagai modal? Kita perhatikan ya, hendah mujan barakallahu fik. Hadisnya. Nam, annau kana yastaritu ala rajuli. Bahwasanya Hakim Ibnu Hizam biasa yastaritu mempersyaratkan ala rajuli terhadap seorang. Idza a'tahu malan, ketika Hakim Ibnu Hizam memberikan kepada orang tersebut harta. Nah, harta untuk apa ini? Untuk dijadikan modal. Ya qarib bin rahmah mukmujan barakallahu fikum. Muqaradatan, dengan akad muqaradah. Ya, akad barakallahu fikum, nanti kalau untung bagi hasil atau mudharabah, begitu ya. Ya qari fit bahmarah mukmujan barakallahu fikum. Bagi hasilnya dari keuntungannya, ya. Berapapun keuntungannya maka dibagi dengan pembagian yang maklum, yang jelas, yang diketahui. Dengan dia mengatakan lakanisun awalakan amarakloh rubuun atualakan amarakloh sulutun. Nah begitu nama. Itu nama maklum amarakloh. Ya, pada keuntungan yang mubham. Mubham kenapa? Ya belum diketahui nanti untung apa enggak kan gitu ya. Kalau untung amarakloh besar bisa kecil amarakloh fikum. Kalau besar berarti amarakloh fikum dia akan mendapatkan ya separuh dari sebagian yang besar. Kalau misalnya disepakati separuh kan gitu ya. Nah, kalau kecil namor dapat separuh tapi di bagiannya kecil namor kalau kan ya. Kalau lebih entah itu namanya musya namor kalau. Kalau yang semacam ini masuk dalam apa? Syurutul mudharabah. Paham ya? Ya kan, tapi ini namor kalau fikum syurut fil mudharabah yang kita bahas. Ya kan lebih entah namor kalau. Kata Hakim Ibnu Hizam, syaratnya namor kalau fikum alla taj'ala mali fi kabidi rutbatin. Jangan engkau Namorakulafikum, jadikan hartaku. Ya, artinya mungkin awaraku, jangan engkau namorakulafikum, gunakan hartaku ini untuk bisnis, ya. Nam hayawan kabitu rabbah itu amara kabit itu amara kalafikum jantung rabbah itu yang apa yang basah maksudnya adalah hayawan ya paham ya jangan kau jadikan uang saya ini modal saya ini kamu belikan hayawan amara kalafikum jangan kenapa hayawan itu ada nyawanya kau nikmati biye ya. Yang namanya hayawan itu risikonya gitu. Kalau mati nggak laku, kan gitu ya. Langsung hilang hartanya. Na'warakullah dengan matinya hayawan terus. Sudah gitu namanya hayawan itu butuh makan. Laku nek kapan kue lali bi? Gak mangan hayawan ini. Nih bisa jadi nih tambah kurus. Na'war modalnya berkurang nanti. Jangan. Nih syarat. Loh, emangnya nggak boleh. Namorakulafikum mukorobah dalam boleh saja tapi ini namanya apa syarat fil bayi syarat fil mukorobah. Nah ketika itu disepakati namorakulafikum ya nggak boleh yang megang modal tadi melanggarnya. Namorakulafikum begitu ya paham ya? Ya kan ibu tentah marah mukmin kalau sudah disepakati bersama. Kenapa? Al muslim ala syurutim muslim itu tergantung syaratnya kalau sudah. Disepakati syaratnya sudah harus dilaksanakan konsekuensinya kan itu ya lah kalau misalnya namur dan nekat tetap saja beli hayawan misalnya beli sapi beli kambing beli ayam namur kalau modelnya pakai itu kok ternyata terjadi mati betul itu gimana dia yang nanggung ya yeah. Alaihi tuman dia harus nanggung dia harus namur kalau fikum menggantinya. Ya, yeah, karena apa? Dia telah nawarakulafikum melanggar syaratnya tadi. Syarat fil mudharabah. Ya qali bikum rahmatullah. Wala tahmilu fi bahrin. Wala tahmilu fi bahrin. Dan jangan engkau bawa hartaku di atas lautan. Ya. Yeah. Karena dulu na'amurakulafikum kapal enggak seperti sanggih kita ya na'amurakulafikum. Dulu kapalnya kapal layar. Ngandalkan apa? Ngandalkan dayung dan angin. Kadang anginnya kenceng. Enggak cuman mungkin kayaknya kenceng kapalnya. Bisa jadi kapalnya terbalik na'amurakulafikum. Yeah. Jadi termasuk na'amurakulafikum. Mu'rodotun bilhalak. Ya, yang semacam itu na'amurakulafikum dikhawatirkan dia akan binasa. Makanya dipersyaratkan jangan sampai na'amurakulafikum di bawah hartaku naik kapal. Nih, menaiki apa? Menyeberangi lautan. Jangan. Nih, qalibat mudah marah kemudian para kulafikum. Wala tanjilu fi bihi fi batni masilin. Dan jangan kamu na'amurakulafikum tanzilu nam singgah dengannya dengan barat dengan modal tersebut sifat dimasilin di sebuah lembah yang biasa di apa terkena banjir. Nih, itu kan lebih tambah marah kemudian para kelas. Lebih-lebih pas musim hujan. Nah, warahmatullahiwabarakatuh. Ya bisa nam. Ya, seorang-orangnya amblas semuanya kalau pas nih airnya datang kan gitu ya. Ya kan lebih tambah macam itu persyaratan yang di bikin oleh Hakim Ibnu Hizam kepada setiap orang yang membawa hartanya. Nawarakulafikum. Kata Hakim, fa'in fa'al tashi'an min dalika faqadu min tamali. Kalau kamu tetap lakukan salah satu dari hal-hal tadi, kamu harus ganti. Ini harta saya. Kalau harta saya, amblas. Nawarakulafikum. Nah, kok ternyata dilakukan itu ya. Dilakukan salah satunya tadi na'amarakulawikum syarat dilakukan dilanggar. Nah, tapi enggak apa-apa na'amarakulawikum. Gimana? Mukorodoh tetap. Ya, tetap. Ya, yang jadi permasalahan kalau ternyata dilanggar perjanjian tadi, persyaratan tadi, hartanya amblas. Hartanya apa? Hilang na'amar. Maka dia wajib mengganti. Kenapa? Al-Muslimu ala syurutim. Faham ya? Ya khalifit entah marah. Jumlah barakallahu alaikum. Waqala Malikun fil Muwatta, dan berkata Al-Imam Malik di dalam Al-Muwatta, Alil Ala Ibn Abdurrahman Ibn Ya'qub, dari Ala Ibn Abdurrahman Ibn Ya'qub, An Abihi Abdurrahman Ibn Ya'qub, An Jaddi, dari kakeknya, Annahu amila fi malin li Usmana, bahwasanya Na'amaraqlaw dulu kakeknya Ala Na'amaraqlaw fikum bekerja menjalankan hartanya Utsman Ibn Affan. Nah ini termasuk salah satu tujuh sahabat ya, Utsman bin Affan. Dan dia adalah salah seorang dari Khulafaur Rasyidin. Mari kita entah malah mukmujuan barakallahu. Ma'ruf dengan tijarahnya, ma'ruf dengan nama sarinya, nama kayanya luar biasa. Itu Utsman Ibn Affan. Dia juga biasa nama barakallahu fikum memberikan modal kepada orang lain untuk diolah, untuk dijalankan. Nih, ya kan ini fitnah marah mukmud dengan perjanjian. Bahagia hasil. Kata Na'amara Kelawafikum, Al-Ala, Ala anna rabha atau ribha, atau rubha, Na'amara Kelawafikum, Ala anna ribha, bainahuma. Dengan perjanjian, keuntungan dibagi bareng-bareng. Ya kan ini fitnah marah mukmud dengan para Kelawafikum. Nah, sini Na'amara Kelawafikum, ada syi'un min mubham, sesuatu yang mubham. Padahal na'amaraqlaw fikum, ya ini musya' na'amaraqlaw fikum, tapi na'amaraqlaw fikum tidak maklum. Maka na'amaraqlaw fikum, ya qali fitnah ma'arah mukmujan barakallahu syih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya na'amaraqlaw fikum, riwayat yang semacam ini harus dibawa pada apa? Pengertian nam asal daripada na'amaraqlaw mudharabah itu. Bahwasanya dia harus maklum. Ya kan ibu tentang mana kalau semata-mata bainahuma kan bisa zina marakallahu fikum kamu sepertiga. Ya. Saya ya 2/3. Ini masuk bainahuma enggak? Bainahuma enggak? Bainahuma. Ya, kalau misalnya kamu 1/10, saya 9/10. Bainahuma enggak? Bainahuma. Kan gitu ya. Sehingga harus maklum lah marakallahu fikum. Ya kan ibu tentang marakallahu fikum barakallahu fikum. Ya kalau sekedar ini na'amaraqlaw fikum, ya na'amaraq lafadznya na'amaraqlaw fikum masih baru maklum. Nih, sampai dia mengatakan na'amaraqlaw fikum laka nisfun atau laka sulusun atau laka humusun ila akhiri. Jelas gitu ya. Ya kan ibit entah mukmu. Karena yang namanya mudorofa itu daf'u malin liman ya'malu fihi bijuz'in musya'in maklumin min rubhihi. Ya, mudharabah itu adalah engkau serahkan harta modal kepada orang yang akan menjalankan modal tersebut dengan pembagian bagian dari keuntungan yang masih global dengan bagian yang maklum ya dari keuntungannya tadi. Jelas ya? Ya kan ini tentang rahmah kemujanian wa barakallahu fikum. Hadis ini menunjukkan yang pertama na'amaraqlaw fikum tentang lafaz kabtur rubbah itu adalah hayawan. Hayawan na'amaraqlaw fikum. Adapun na'amaraqlaw fikum ya la tahmilu fi bahrin. Ini na'amaraqlaw fikum karena kalau dahulu na'amaraqlaw kapal itu masih sederhana. Nah, kalau sekarang ini kapalnya kapal pesiar na'amaraqlaw fikum. Ya. Kualifikasi rahmah mukmu kapalnya pun besar bahkan masya Allah ya kalau kita ke Ambon saja ya naik si Kuntang atau naik Lambelu na'amaraqlaw itu sudah luar biasa itu kayak lapangan tuh di kapal ya kualifikasi rahmah mukmu jalan na'amaraqlaw 3 hari 3 malam berada di kapal nyaman-nyaman saja kan kalau sekarang kalau dulu na'amaraqlaw itu masya Allah ya kapalnya apa kapal layar ngandalkan apa ngandalkan dayung dan angin na'amaraqlaw fikum. Ya. Ya kali witn rahmakumuh. Dalam keadaan cuaca. Gak bisa diprediksi. Pak cuacanya sengit ya. Sudah na'amal. Balik ke kapal-kapalnya. Saat barang-barangnya kan ya. Ya morotun pil halak. Na'amaraqlaw. Ya kali witn rahmakumuh dulu. Na'amaraqlaw fikum. Ya kan fitnah mukminun barakallahu fikum. Sehingga ada alasan bagi sebagian salaf untuk mempersyaratkan jangan modal saya dibawa naik kapal. Naik perahu, nah barakallahu. Iya. Nanti hilang nanti kalau perahunya balik, ya. Sak modal-modalnya. Ya kan fitnah rahmarah mukminun barakallahu. Kemudian la tanjulu bi fi batnil masil ay fil wadi majral ma, yaitu di lembah yang biasa dialiri oleh air. Pas lagi hujan terus, biasanya lembah tersebut penuh air. Nah, hadis ini yang sudah mau diambil faedah yang pertama. Jawazu jawazu syurut misalah hadza fil mudharabah, boleh mempersyaratkan dengan semisal syarat ini dalam akad mudharabah. Ya. Nah, barakallahu. Mudah-mudahan itu ya. Sudah lamban ya. Nah, barakallahu. Kemarin baru tak baca ternyata kecepatan katanya. Kecepatan nih. Jawazu syurut misal hadza fil mudharabah. Nah, barakallahu. Boleh membuat persyaratan semisal persyaratan ini di dalam akad mudharabah. Nah, barakallahu. Ya. Qarebit dah barakallahu barakallahu. Dan insyaallah nanti nah barakallahu ada perincian nah barakallahu berkaitan dengan persyaratan yang kembali kepada khifdul mal atau ya, persyaratan yang kembali kepada nam jalannya bisnis. Nah, barakallahu. Khairibit rahmarum jenar. Kalau nah, barakallahu. Persyaratan yang kembali kepada khifdul mal. Seperti nah, barakallahu. Kalau persyaratan tidak dijaga, harta itu akan bina, akan hilang. Nah, barakallahu. Ya. Kemungkinan besar akan hilang. Makanya konten rahmatullah mengucapkan barakallahu fikum. Maka dia kalau ternyata sampai dia melakukannya dan hilang betul-betul, ganti. Paham ya? Yang kedua, barakallahu fikum, syaratnya kembali kepada barakallahu fikum, kepada sistem tijarah. Misalnya barakallahu fikum, syarat sampean enggak boleh barakallahu fikum, ya, enggak boleh bisnis ya atau jual ya komoditi mayan. Barang tertentu. Nih. Kalau ini entah marah mengumumkan barakallahu. Seperti. Mas, ini modal. Tapi gak boleh kamu na'am barakallahu fikum. Pakai untuk bisnis HP. Misalnya. Misal ya. Kalau ini entah marah. Nih. Pada komoditi yang halal. Boleh na'am. Bisa-bisa saja na'am barakallahu. Makanya kalau ini entah mengumumkan barakallahu fikum. Nih. Yang tidak kembali pada penjagaan barang tadi. Kalau pada terkait dengan khifdul mal ya. Itu tadi lah ya. Namarakallahu. Dia dilakukan dan betul-betul hancur. Namarakallahu fikum. Maka namarakallahu fikum. Dia ganti. Ya. Kalau kembali pada apa? Tijarahnya tadi namarakallahu. Maka itu tadi. Seperti namarakallahu fikum. Maka yang semacam ini namarakallahu fikum. Masuk dalam fuduli. Ya. Fuduli. Yaitu akad fuduli. Yaitu akad fuduli itu akad yang tidak ada izin dari apa? Dari apa? Dari sang pemilik modal. Makanya kalau kembali pada pemilik. Nah, barakallahu. Kok pemiliknya mengatakan, ya, tidak apa-apa lah, sekadung. Tidak apa-apa. Berarti terus lanjut. Nah, barakallahu. Ya, kalau lebih tentang barakallahu. Kalau pemiliknya tidak mau, maka dipasah. Nah, barakallahu jual belinya. Paham ya? Fuduli. Atau na'am barakallahu fikum termasuk dalam jenis yang kedua. Sudah ini modal. Na'am barakallahu fikum. Ya. Tapi kamu jangan na'am barakallahu fikum bisnis sama si fulan. Disebut namanya na'am barakallahu fikum. Si fulan na'am barakallahu fikum. Ya. Ya kalau diwitnah marah mukmujian barakallahu fikum. Kok tetap aja nekat sama si fulan. Ya. Makanya termasuk fuduli. Na'am barakallahu fikum. Kenapa? Tidak berkaitan dengan apa? hifdzul mal. Paham ya? Tapi kalau misalnya berkaitan dengan hifdzul mal, kok sampai dia lakukan namarakallahu fikum dan ya hartanya amblas ganti. Paham ya? Wallahu a'lam. Boleh namarakallahu fikum persyarat dan semacamnya. Wallahu a'lam. Faedah yang kedua, qala Imam As-Sunani di dalam Subul Salam, kata Al-Imam As-Sunani di dalam Subul Salam, wa dalla hadis Hakim, wa dalla hadis Hakimin ala annahu yajuzul malik, yajuzul li malik al mal, li malikil mal ayah jural amil amma sya'a. Namarakallah. Saya ulangi lagi, wa dalla hadis Hakim ala annahu yajuzu li malikil mali ay yahjurul amila amma syaa. Hadis Hakim ini menunjukkan bolehnya bagi pemilik harta, pemilik modal untuk membatasi enam orang yang menjalankan hartanya dari hal-hal yang ia kendaki. Boleh. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kamu gak boleh gini, kamu gak boleh gini, gak boleh. Boleh, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nanti ketika dia setuju, ya sudah, nah, warahmatullahi harus dilakukan. Nah, itu namanya hajar. Membatasi. Ya. Membatasi muamalahnya amil yang menjalankan harta tadi. Ya kan ini tentang marah mukjizat para kalaf. Nah, fa in khalafa, kalau dia menyelisihi, zamina idza talifa al malu. Kalau dia nekat menyelisihi na'warakallahu fikum, ya, sang pemilik modal. Ya, kemudian hartanya binasa, hartanya hilang, hartanya habis, maka dia harus ganti. Ya, menanggung. Ya. Ya kan ini tambah makmum. Wa in salimal malu, kalau hartanya selamat, na'warakallahu fikum, fal mudharabatu baqiyatun. Ya, fal mudharabatu baqiyatun fima idza kana yarji'u ay syurut ila al-hifzi. Ya, pada sesuatu yang apabila syarat tersebut kembali pada penjagaan harta. Berarti kalau misalnya syaratnya itu berkaitan dengan penjagaan harta, na'amarakallahu fikum, kok dia nekat na'amarakallahu fikum melakukan itu, na'amarakallahu fikum, melanggar syaratnya tadi. Ya kan itu entah, maka ada kemungkinan ya, hartanya selamat, hartanya gak selamat kan itu ya. Kalau gak selamat, ganti, na'amarakallahu fikum. Kalau selamat, na'amarakallahu fikum, mudharabah tetap berlangsung. Paham ya? Ya kan itu entah, amma idza kana al-ishtirat yarju ila at-tijarah, amma idza kana al-ishtirat yarju ila at-tijarah, adapun kalau namarakallahu persyaratnya itu kembali pada proses jual belinya tadi namarakallahu. Wa dalika bi ayyan hahu, sedemikian itu, ya, dengan sang pemilik harta melarang, ya, pelaku bisnis tadi, ya, Allah yastariya nau'an mu'ayyanan wa alla yabi'a min fulanin fa innahu yasiru fuduliyan fa innahu yasiru fuduliyan. Sekali lagi, amma idza kana al-ishtiratu yarju ila tijarah wa dhalika bi ayyin hahu alla yashtari nau'an min mu'ayyanan wa la yabi'u min fulanin wa la yabi'a min fulanin fa innahu yasiru fuduliyan idza khalafa. Ya, adapun kalau syaratnya kembali pada tijarah, ya, jalannya jual beli seperti sang pemilik harta melarang, ya, bagi pelaku bisnis yang menjalankan hartanya tadi untuk membeli satu jenis dari barang tertentu, atau dia melarang agar tidak membeli barang dari sulan. Namaraqallahu fikum. Fa innahu yasiru fudulian. Maka yang semacam itu jadi fuduli. Namaraqallahu fikum. Yaitu melakukan tindakan tasarruf jual beli tanpa izin pemilik harta. Jika dia menyelisih syaratnya. Sini ya. Ya kan ini fitnum. Ini apa uang. Pakai modal. Tapi ya ingat ya. Nah, jangan na'warakallahu fikum beli barang ini. Barang ini lagi rugi. Lagi apa? Lagi gak tren. Misalnya gitu ya. Kan ini fitnum rahmarah mukum jalan barakallahu fikum. Atau jangan apa membeli barang kepada si fulan. Si fulan itu biasanya begini-begini. Kan gitu ya. Ya kan ini fitnum rahmarah mukum jalan barakallahu fikum. Kalau dia selisih syarat tadi, maka itu jadi fuduli namanya. Ya. Jelas ya. Ya tasarruf mal ghair bila biduni idz. Fuduli itu ya tasarruf mal ghair biduni idzni. Namaraq. Yaitu dia menamaraq menggunakan harta orang lain ya dengan tanpa izinnya. Fuduli. Fa in ajaza al malik, kalau ternyata setelah itu pemilik harta memperkenankan, ya, nafid al-fay, maka jual belinya nafid, namaraqallahu berlangsung, dan sah namaraqallahu, ya, namaraqallahu, wa illam yajus, wa illam yujiz, ya, yujiz, ya, ajaza yujiz, wa illam yujiz, lam yungfat, ya, kalau ternyata enggak diperkenankan, maka jual belinya enggak terlaksana, namaraqallahu. Maka boleh bagi pemilik tadi untuk minta kepada orang yang menjalankan modalnya, ayo ambil lagi, namarakallahu fikum. Nih, barangnya kembalikan. Begitu. Enggak, itu. Ikhwan fillah mukmu, enggak nafid namanya. Wallahu a'lam bissawab. Jelas ya? Ikhwan fillah rahmukum jazakum barakallahu. Nah. Adapun amarakallahu fikum ucapan ya. Ya qani fi tambah marahmukum jazakum barakallahu fikum ala annar ribha bainahuma. Ini sudah kita sebutkan tadi amarakallahu fikum. Isyarat sedikit nam. Hadza ghairu ma'lumun. Ghairu ma'lumin. Fala budda an yakun musya'an ma'luma. Namarakallahu fikum. Maka harus musya'an ma'luma. 6. Untung global dengan pembagian yang jelas. Ya kan ifit rahmah rahmuk musya'an barakallahu. 6. Takulu masalan. Kamu katakan contohnya ya. Kamu katakan amarakallahu fikum. Ya. A'taitu kamalan muqaradatan. Walaka rubu'uhu. Ya kan. A'taitu kamalan muqaradatan falaka rubu'un. Namarat. Hada ma'lum. Ya. Ya kan ifit rahmah rahmukum jalan barakallahu. Nah kalau bainahuma. Ya kan ifit rahmah rahmukum. Nah ini masih itu. Masih global. Kenapa? Kalau bainahuma. Kita katakan. dia 1/4 berarti lawannya dapat berapa? Ya, 3/4 kan itu ya. Ya, bisa enggak disebut bainahuma? Bisa. Atau dia misalnya dia 1/10, berarti lawannya dapat berapa? Ya, 9/10. Bainahuma enggak? Bainahuma. Berarti mencakup itu semua ini belum maklum. Sehingga harus dikatakan amarakallahu fikum ya li rubuuhu. Ya, atau am laka rubuuhu. Harus dijelaskan itu namanya maklum. Paham ya? Harus macam itu. Ya khani wa rahmah rahmukumujian barakallahu fikum dari keuntungan global. Ya. Ya khani wa rahmah rahmukumujian barakallahu fikum. Ya, sehingga dia harus mengatakan li rubuuhu idan lahu sulusu arba, salah satu arba. Atau am li nisfuhu ya idan lahu nisfuhu. Naam. Atau li sulusuhu idan lahu ya namarakallahu fikum sulusaihi ya. Atau dikatakan ya li usyuruhu idan lahu tis'atu asyar namarakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Hakadha. Demikian namarakallahu fikum. La buta iyakuna musya'an ma'luma. Harus musya, harus ma'lum. Paham ya? Yang paling fitin rahmat rahmat musya'an para kelas. Kulasa. Pembahasan mudorob. Kulasa tul hadil masalah. Yang pertama. Jawazul qirat. Wawa mimma kana fil jahiliyah fa'aqarrahu al-islam. Syarat ini termasuk akad yang terjadi di masa jahiliyah dan Islam yeah, menetapkannya. Sudah biasa dilakukan oleh para sahabat sebelum Islam datang amarakallahu fikum, dan ketika Islam datang amarakallahu fikum, akad ini di apa? Disahkan. Yeah, diperkenankan. Yang kedua, al-muqaradu tuhwa daf'u malin liman ya'mal fihi bi juz'in musya'in ma'lumin min rubhihi. Kayak gitu, kecepatan. Ini sudah soalnya amarakallahu fikum. Pada tarifnya ya. Sama lagi amarakallahu fikum. Dharafah itu adalah daf'u malin liman ya'mal fihi bi juz'in musya'in ma'lumin min rubhihi. Fala budda an yuqal nisfahu aw rubu'ahu atau nisfuhu aw rubu'ahu aw sulusuhu ila akhirih. Naam raqlah. Ya. Qadimatun rahmatun bijin barakallahu. Yang ketiga, nawarakallahu iku. Yang ketiga. Arkanuha, rukunnya. Qala Sunani. Berkata Al-Imam As-Sunani, arkanuha al-aqdu bil ijab au ma fi hukmihi, harus ada ijab ya. Nawarakallahu fikum. Wal qabul au ma fi hukmihi. Nawar itu rukunnya, harus ada ijab qabul yang jelas nawarakallahu bahwa ini adalah akad mudharabah. Ya. Yeah. Jangan kemudian amar akad mudharabah kemudian berubah jadi utang. Enggak boleh ini, nawarakallahu fikum. Jelas akad mudharabah. Karena akad mudharabah punya konsekuensi. Utang punya konsekuensi sendiri. Amarakallahu. Ya. Qanibitun rahmah rahmukumujian barakallahu. Ini ketika akadnya mudharabah. Amarakallahu fikum. Ya mudharabah dengan konsekuensinya mudharabah. Amarakallahu fikum. Ya. Nah sekarang ikhwan rahmukum kadang-kadang ikhwan. Ya sering dirubah. Nah tadinya kok mudharabah ya. Kok lihat. Ya usahanya. Kok kayaknya amarakallahu goyang ini. Ya usah. Ya. Itu aja utangnya awas diganti utang aja nawarakallahu fikum. Uang saya kamu utang aja ya. Enggak bisa nawarakallahu fikum. Ya. Kan ini tentang hukum. Harus ada ijab dan qabul nawarakallahu. Ya. Dan ini enggak harus. Memang dalam ya apa al al fikin amarakallahu fikum berbeda dengan masalah apa tiga tentang masalah ini ya ijab kabul amarakallahu fikum. Makanya di sini amar imam sunani mengatakan au ma fi hukmihi atau yang dihukumi ijab atau yang dihukumi dengan kabul amarakallahu fikum kan ibn rahmah jazakallahu ya kemudian yang keempat syurutuhu atau syurutuha yang pertama la budda ay yakuna musya'an ma'luman fi kismatin min rubhihi nawaraqlaw paham ya akhwani fi tbah warahmatullahi wabarakatuh yang kedua amaraqlaw fikum ay yakuna al mudharabatu ala malin min sahibil mali nawaraqlaw ayyakun al-mudharabatu ala malin min sahibil mali. Nah, warakallahu. Mudharabah itu ya dengan harta pemilik harta. Paham ya? Jadi kemudian boleh kemudian utang. Ya sudah, saya ikut akad mudharabah sama antar ini utang ya. Nanti bayarnya pas dapat untung. Enggak boleh ini. Ya, riba namanya. Paham ya? Ya kan ibu itu, iya saya ikut mudoroba, akad mudoroba sama antum namara kalau tapi nanti bayarnya pas dapat untung, paham gak? Ini nggak boleh, harus namara kalau fikum nam, nah dari apa? Dari harta pemilik harta, hartanya ada namara kalau paham ya, itu syarat. Kemudian yang kelima, min ahkamil mudoroba, termasuk hukum mudoroba. Nah, warakallahu fikum. Perhatikan ini biar nanti enggak keliru. Mudharabah nanti masih itu. Masih minta nah warakallahu fikum minta hartanya padahal nih terjadi kerugian misalnya. Nah, warakallahu. Nih. Ya kan ini tentang warahmukum insyaallah warakallahu fikum. Yaitu la dhamana ala al-amil fi ma talifa min ra'sil mal idza lam yata'adda wa lam yufrit. Ulangi lagi, termasuk hukum mudharabah, la dhamana 'alal amil fi ma talifa min ra'sil mal. Idza lam yata'adda wa lam yufrit. Kecepatan. Ulangi lagi ya, nawarakallahu. La dhamana alal amil fima talifa min ra'sil mal idza lam yata'adda wa lam yufrit atau yufrit na'amar kawaf yang takut wa lam yufrit nah tidak ada woman konsekuensi menanggung kerugian bagi orang yang menjalankan harta tadi. Nawarakallahu fikum. Tatkala harta tersebut habis. Nam. Kan namanya jual itu kadang rugi, kadang untung kan ya. Nawar. Enggak mungkin untung terus. Nam. Namanya bisnis ya. Akan ibit rahmatullahi wa selama ya orang yang menjalankan tadi tidak melakukan tindakan melampaui batas dan menyepelekan. Ya. Yeah. Dan bentuk ta'adi, at-ta'adi, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fi'lu ma la yajuz. Ya. Yeah. Fi'lu ma la yajuz. Naam. Tafrid tarku ma yajib. Naam. Tadi itu naam dia melakukan sesuatu yang enggak boleh. Yeah. Ya. Ya kan ibn rahmah rahmukumullah. Sementara tafrid itu meninggalkan sesuatu yang wajib yang lakukan. Kan ibn rahmah rahmukumullah jalan barakallahu. Naam. Sesuaiin am tutul tambah turu bayin amarakallahu fikum. Nah, akhirnya enggak untung dia. Nah, berarti tafrid, nah. Paham ya? Sekali mit entah marahmu kemudian para kelas. Kalau semacam itu, ya. Nah, abdoman lil amin bisa. Nah, alasannya apa? Li annal amil amin. Dikarenakan amil itu amin yang dipercaya. Nah, warakallahu fikum. Fala dhamana alaihi ma lam yata'adda wa lam yufarrit. Ya, dikarenakan amil itu adalah orang yang terpercaya sehingga tidak ada nah warakallahu fikum konsekuensi menanggung kalau terjadi pengurangan dari modal atau mungkin hilang namarakallahu salaman amarakallahu fikum dia tidak melakukan melampaui batas maupun amarakallahu fikum melakukan tindakan yang menyepelekan dan tadi fi'lu ma la yajuz kalau tafrid tarku ma yajib ya namarakallahu ya al qaidah qaidahnya adalah dan ini berlaku pada bab ini ya juga pada bab yang lain. Al-Qaidah kullu yadi aminatin kullu yadin aminatin idza lam yahsul ta'addin wala tafriitin fala dhamana 'alaihi yahsul ta'addin wala tafriit fala dhamana 'alaihi setiap tangan orang yang dipercaya apabila amarakallahu fikum tidak terjadi darinya tindakan melampaui batas atau tindakan yang menyepelekan maka tidak ada dhaman kewajiban mengganti atas dirinya nah amarakallahu ya kan ibn tah warah kemudian barakallahu makanya ibn tah makmuah ya, ketika terjadi istirahat fil mudharabah, nah warakallahu fikum, istirahat dan sudah disepakati, ya. Kemudian dia langgar syarat tersebut, maka ini termasuk tindakan ta'addin, paham ya? Ya, silakan bawa harta saya, syaratnya nah warakallahu fikum, ya, jangan di nah warakallahu fikum dibawa ke negeri si fulan, karena sedang perang, misalnya. Jangan dibawa bisnis ke negeri fulan karena sekarang sedang perang nah warakallahu fikum. Ya. Lo kok ternyata benar ke sana. Ini ta'addin namanya. Ya, fi'lu mala ya jus. Paham? Wallahu a'lam bissawab. Investasi dengan mukorobah apa bedanya mungkin gitu ya? Yaitu investasi itu amarakallahu. Ya. Investasi dan mukorobah itu amarakallahu. Ya. Bahasa kerennya. Ya, bahasa kerennya investasi. Amarakallahu. Nah, pertanyaan, jikalau pemilik modal tidak menyaratkan larangan apapun, tetapi hartanya musnah, apakah harus diganti oleh pengguna modal? Tidak, selama pengguna modal menggunakan hartanya tadi secara prosedural untuk bisnis. Nah, warakallahu fikum. Ya, tidak melakukan tindakan ta'addin atau tindakan tafrid. Nah, warakallahu fikum. Maka pemilik modal enggak boleh, enggak bisa menuntut. Nah, warakallahu fikum. Ya. Kan fitnah marah mukmin barakallahu. Makanya ini beda kirat dengan utang la barakallahu fikum ya. Sehingga kadang persepsi orang itu nyampur-nyampur kirat, persepsinya utang. Ya. Akhirnya ketika dia awal la barakallahu fikum menyatakan saya tanam modal gitu kan ya. Investasi la barakallahu fikum. Ternyata la barakallahu fikum usahanya tadi bangkrut. Bukan karena tak ada, bangkrut la barakallahu fikum. Masih, lu kamu dulu ngambil uang saya, mana uang saya masuk? Lu sampean ngipir lah. Ngerti gak sampean apa dengan akad yang sampean Pak apa bikin dengan saya? Kan gitu. Saya enggak melakukan tindakan melampaui batas, tak jalankan sesuai dengan prosedurnya. Kok dulu Allah ngendaki rugi gimana lagi? Hotel habis, nah barakallahu fikum. Enggak bisa dihitung. Enggak bisa balik nuntut enggak boleh. Paham ya? Saya sebutkan tadi nomor termasuk hukumnya. Ya, sehingga sering terbalik antara akad mukorogoh atau akad investasi dengan utang piutang itu sering terjadi. Nah, orang klub. Mana pentingnya belajar kayak gini ya. Nah, nah, apakah boleh mengembalikan modal kepada pemiliknya ketika dia sudah punya modal dari keuntungan mukorodohnya untuk membangun bisnis yang baru? Boleh-boleh saja. Nah, warakallahu. Sebagaimana boleh kamu minta ya mengadakan penggalangan modal yang baru, boleh-boleh warakallahu kamu melepas modal yang lama. Boleh. Nah, warakallahu. Bismillah. Apakah boleh menghafal hadis dhaif? Imam Bukhari hafal hadis sahih namarakallahu fikum ya 200.000 hadis. Dhaifnya pun hampir sama dengan itu. Namarakallahu. Ya gitu ya. Ya qari bitna. Mimbab namarakallahu fikum ilmiah. Enggak masalah namarakallahu fikum. Bahkan mungkin antum ketika mengetahui itu dhaif tahu menjelaskan, oh ini dhaif, bab ilmiah, nawarakallah. Dan jangan kira nawarakallah kayak ada yang di Musnad Imam Ahmad, semuanya sahih semuanya. Ada yang dhaif, ada yang afan, maudhu juga, nawarakallah ya. Ada yang sahih, ada yang hasan. Ya boleh-boleh saja, nawarakallah. Yang tidak boleh itu nawarakallah. Kamu tahu dhaif, tapi kamu yakini. Itu sebagai sabda Nabi Alaihi Wasallam. Enggak boleh. Kenapa? Karena masuk dalam mangka tabalai yang ta'amidan falyatabawa maq'atu minan nar. Dia tahu itu dhaif, kemudian dia yakin itu sabda Nabi Alaihi Wasallam. Enggak boleh. Jual beli saham. Jual beli saham itu surahnya seperti apa? Itu kan termasuk jual beli surat berharga ya. Nah, Allah alam besar. Kayaknya antum tanya sama Ustaz Afif. Nah, beliau tahu sangat paham masalah ini. Ini penjelasannya ini apa kompleks. Ana enggak begitu mengilmui. Nah, warakallahu fikum. Kali fitnah marhamat contoh untuk namarakallahu fikum qirat yang tidak terpenuhi syarat namarakallahu fikum. Disebutkan di awal ya, pembahasan yang pertama. Kalau dia namarakallahu fikum 6. Satu, adamul musya, dengan mentakyin keuntungan yang harus ia ya apa ya ya peroleh. Misalnya namarakallah. Ini namarakallah fikum modal nanti ya. Nanti sekian jutanya untuk saya. Ya, keuntungan sekian juta untuk saya. Ini enggak boleh. Karena apa? Ini muayyan, bukan maklum. Muayyan namarakallah, bukan musya. Ini enggak boleh. Paham ya? Ini enggak terpenuhi syaratnya. Paham ya? Seperti yang kita contohkan kemarin, laukulta hut asra alafin nye ittajir biha walaka minar ribihi atau rubihi khamsumi'ati riyalin falbakili, maka yang semacam ini tidak boleh. Ini na'amaraqlafikum modal, nanti na'amaraqlafikum keuntungannya 500 riyal untuk saya na'amaraqlaf, maka ini tidak boleh. Kenapa? Mu'ayyan. Nam, diannahu la buta yakunal juz'u musya'an ya la muayyanan. Enggak boleh na'amarakallahu fikum muayyan. Yang kedua na'amarakallahu fikum sama seperti itu. Nam, kemudian dia nam mengatakan ba'du rubhihi dengan apa tadi? Sebagian keuntungannya. Na'amarakallahu fikum. Ini sudah musya. Na'amarakallahu fikum. Cuman ghairu ma'lum. Ya. Yeah, ghairu ma'lum. Ya khalifikm rahmah rahmikum syaitan farakallahu fikum. Atau yang ketiga. Yang tidak terpenuhi syaratnya. Adalah contohnya sama. Na'amarakallahu fikum. Kemudian dia mengatakan. Ya. Yeah, walaka minar rubhi masyikta. Yang masyikta. Ini juga na'amarakallahu fikum. Ya. Yeah, tidak ma'lum. Nah, jadi harus musya maklum. Wallah alam bersyukur. Qalu sun'ani 6 fi arkanil mudharabah. Ya, qala sun'ani arkan wa al-aqdu bil-ijab aw ma fi hukmihi wal-qabul aw ma fi hukmihi. Na'amarakallahu fikum. Harus ada ijab qabul. Na'amarakallahu fikum. Atau yang dihukumi dengan ijab dan qabul. Ini rukunnya. Khalifatun rahmah. Masyaallah barakallahu. Dan ini sama dengan akad-akad yang lain. Rukunnya adalah na'am ijab qabul. Na'amarakallahu fikum. Ya. Ya khalifatun rahmah. Masyaallah barakallahu. Usul saat baca faedah bahasa Arab didekatkan. Ini kurang dekat ya. Na'amarakallahu. Dekatkan agar semua faedahnya tercatat rapi. Masya Allah. Ya jazakumullah khair. Usul diterima. Nah, usulnya diterima. Insya Allah na'amarakallahu. Ini sudah dekat ya. Jelas enggak? Nah. Jazakumullah khair atas usulnya. Investasi ya, ya modal biasanya kalau enggak barang ya uang kan ya na'amarakallahu fikum. Ya kan ibn rahmah. Mungkin yang ditanyakan terkait dengan investasi pada usaha apa, itu baru ada pembahasan haram dan tidak, tergantung usaha yang digelutinya kan itu. Na'amarakallahu fikum. Kalau investasi pada apa? Usaha ribawi berarti riba na'amarakallahu. Ya investasinya. Nah, kalau terkait dengan apa alat investasi, boleh investasi berupa uang. Na'amarakallahu fikum. Dan kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh salaf, mereka menyerahkan modal, bisa berupa dinar, dirham, atau yang lain. Allah Alam Bishawab ya. Nah, Afwan mohon kedepannya diktenya dikerasin dan tidak cepat ketika mendikte. Insya Allah ya, nawarak. Insya Allah, jazakum khairah, nawarak. Sudah habis, insya Allah nanti itu ya. Apa mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang. Kita ulangi lagi ulasannya ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.